Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan materi pengantar kajian kita dari kitab Fikul Usrati karya tim ilmiah Yayasan Ad-Durar As-Saniyah hafizahumullahu jami'an. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang nikah tahlil. Nikah tahlil adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Perempuan ini telah diceraikan atau telah mendapatkan talak dari suami sebelumnya sebanyak 3 kali. Dan lelaki yang kedua ini menikahinya dengan niat akan menjatuhkan talak kepadanya setelah disetubuhi, setelah dikumpuli agar perempuan ini bisa kembali kepada suaminya yang dahulu. Ini definisi nikah tahlil. Maka yang penting dalam supaya disebut nikah tahlil adalah niat suami. Niatnya adalah nanti setelah nikah kumpul akan ditalak. Sedangkan jika yang punya niat adalah pihak perempuan, dalam keadaan pihak laki-lakinya tidak memiliki niat demikian, tidak disebut nikah tahlil. Seorang perempuan yang sudah mendapatkan talak 3, kemudian dia ingin kembali kepada suaminya yang dulu, dan dia nikah dengan lelaki yang kedua dengan niat nanti akan berupaya untuk cerai sehingga bisa balik ke suami yang pertama, maka niat ini tidaklah layaduru, tidak menyebabkan terjadinya nikah tahlil. Itu tetap nikah yang sah dan tidak bermasalah. Tapi yang menjadi masalah besar ketika lelaki yang kedua ini saat menikahi perempuan tersebut niatnya adalah tahlil agar bisa menghalalkan perempuan ini untuk kembali kepada suami yang sebelumnya. Nikah tahlil adalah nikah yang haram, nikah yang tidak sah, dan terjadinya nikah tahlil tidak menyebabkan perempuan tersebut halal untuk kembali kepada suami yang sebelumnya. Inilah pendapat Malikiyah dan Hanabilah, 2 madhab. Sedangkan kalau dari madhab Hanafiyah, maka yang sepakat, yang mendukung hal ini adalah Al-Imam Abu Yusuf. Dan ini adalah pendapat yang juga pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim. Ini menjadi pendapat sejumlah ulama salaf dan dihikayatkan dan diceritakan bahwasanya para sahabat sepakat mengenai keharamannya. Sedangkan pandangan Syafi'iyah dalam masalah ini, Syafi'iyah mengharamkan nikah tahlil dan mengatakan nikah tahlil adalah nikah yang batal manakala ada perjanjian saat akad. Perjanjiannya mengatakan jika sudah dikumpuli akan diceraikan. Ada perjanjian yang terucap secara lisan. Adapun jika tahlil itu tidak menjadi klausul perjanjian dalam akad, jadi hanya niat, sehingga seorang laki-laki menikahinya dengan niat tahlil, maka dalam pandangan Syafi'iyah nikahnya itu sah namun makruh, dan perempuan tersebut dengan sebab disetubuhi oleh lelaki yang kedua dia halal untuk kembali kepada lelaki yang pertama. Namun yang tepat niat ini sudah menyebabkan nikah tahlil. Maka ini status nikah tahlil dengan klausul perjanjian, adanya kesepakatan, demikian juga dengan adanya niat dari pihak laki-laki. Tadi disampaikan bahwasanya keharaman nikah ini itu menurut sebagian ulama adalah ijma' sahabat. Itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan nikahul muhallili, nikah tahlil itu haram. Bi ijma'i sahabati, dengan ijma' para sahabat Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan selain mereka radhiyallahu anhum. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan valid ini, dari para sahabat Nabi semacam Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, bahasanya mereka melarang nikah tahlil. Dan tidaklah dikenal dari satu pun sahabat yang memberikan kelonggaran terjadinya, memberikan kebolehan atau membolehkan nikah tahlil. Ini maka nukilan ijma' sahabat dibawakan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Tentang nikah tahlil, Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala mengatakan di antara tipu daya setan yang dengannya setan mewujudkan maksudnya adalah tipu daya nikah tahlil. Satu pernikahan yang dilaknat oleh pelakunya, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang laki-laki yang berperan sebagai suami kedua dalam nikah tahlil ini, Nabi serupakan dengan Tais al-Musta'ar, domba pinjaman, pejantan pinjaman, domba pejantan pinjaman, dipinjam-pinjam. Dan di gara-gara nikah tahlil inilah maka disewalah banyak domba-domba pejantan pinjaman. Dan terjadilah kerusakan karenanya. La yuhsihi illa rabbul ibad. Terjadilah fasad yang demikian banyak yang tidaklah bisa diketahui kecuali oleh rabbul ibad. Dalil terlarangnya nikah tahlil, yang pertama firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-230. Fa in talaqaha, jika suami itu menjatuhkan talak yang ketiga kalinya, fala tahilul lahu, maka wanita itu tidak halal bagi lelaki ini min ba'du, setelah terjadinya talak yang ketiga. Hatta tangkiha zaujan ghairahu, sampai menikah dengan suami yang lainnya, yaitu nikah normal, bukan nikah rekayasa. Fa in talaqaha, jika suami yang kedua itu akhirnya menjatuhkan talak kepada perempuan itu, fala junaha alaihima ayata roja'a, maka perempuan itu dengan lelaki pertama itu tidaklah dosa jika kembali. In dhanna ayyukima hududallahi, jika keduanya menyangka bisa menegakkan aturan-aturan Allah, wa tilka hududullah, itulah aturan-aturan Allah, yubayyinuha liqaumi ya'lamun, yang Allah jelaskan untuk orang-orang yang berilmu. Maka Allah katakan, perempuan yang telah mendapatkan talak ketiga dari suaminya itu tidak halal disetubui oleh lelaki tersebut, hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai dia menikah dengan suami yang lain. Maka kalimat ini, hatta tangkiha zaujan ghairah, dalil haramnya nikah tahlil. Karena nikah, kata-kata nikah dalam Al-Quran dan dalam hadis, jika disebut nikah, maka maknanya adalah nikah yang dikenal. Sedangkan nikah tahlil adalah nikah yang bersyarat, yaitu atau nikah yang ada embel-embelnya, yaitu nikah tahlil. Sehingga hukumnya haram sampai terdapat dalil yang membolehkannya. Kemudian di antara antara dalil haramnya nikah tahlil adalah dari athar, dari riwayat dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, la utiya bi muhillin wa muhallan lahu illa rajamtuha. Tidaklah ada orang yang melakukan nikah tahlil kecuali aku akan merajam keduanya, lelaki yang nikah dalam nikah tahlil dan perempuan yang terlibat dalam nikah tahlil akan dirajam. Artinya keduanya dinilai telah berbuat zina, wal'iyadu billahi. Ya, asar ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas dengan mengatakan, sesungguhnya pamanku, kata penanya, telah menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak 3 kali. Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya pamanmu telah durhaka kepada Allah sehingga Allah membuatnya menyesal, dan pamanmu taat kepada setan, maka Allah tidak berikan untuknya jalan keluar. Lantas penanya tersebut mengatakan, kaifa tara fi rajulin yuhalliluha, apa pendapatmu seandainya ada laki-laki yang jadi pahlawan kesiangan, yang menghalalkan, yang berupaya agar untuk menghalalkan si perempuan ini untuk pada suaminya sebelumnya. Maka jawaban Ibnu Abbas, man yukhadi'ullaha yakhda'hu, siapa yang hendak menipu Allah maka Allah akan menipunya. Dikeluarkan oleh Abdul Razak dan At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan lebih lanjut hal ini, mengutip qala Syekhul Islami, gurunya Syekhul Islam mengatakan, ada athar larangan nikah tahlil dari Umar, dari Uthman, dari Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Ma'annaha nususun, padahal athar-athar ini berisi teks untuk kasus orang yang lelaki yang niatnya tahlil dan tanpa menampakkannya dan tanpa ada kesepakatan untuk tahlil. Maka tidak, kalau tadi kan Syafi'iyah mensyaratkan kesepakatan. Asar yang ada yang tadi kita baca tidak mempersyaratkan adanya kesepakatan dan persyaratan. Hanya saja ya, ketika nikah punya niat tahlil maka itu nikah tahlil. Maka athar ini menjelaskan bahasanya inilah nikah tahlil, dan lelaki dalam nikah tahlil itu terlaknat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tahu tentang maksud Nabi dan keinginan Nabi. Lebih-lebih jika mereka meriwayatkan hadis larangan nikah tahlil lantas mereka jelaskan dengan penjelasan yang sesuai dengan apa yang tersurat pada redaksi hadis. Hadza demikian, padahal lam yu'lam, belumlah diketahui adanya seorang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membedakan antara nikah tahlil dan nikah tahlil. Tahlil yang jadi persyaratan, tahlil manakala itu ada kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Tidak ada pembedaan demikian. Mereka pun tidaklah memberikan kelonggaran dalam satu pun dari jenis-jenis nikah tahlil. Ya, baik nikah tahlil dengan kesepakatan, ada perjanjian atau tanpa perjanjian. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas sebagai materi pengantar tentang keharaman nikah tahlil. Baik nikah tahlil tersebut terjadi dengan adanya klausul perjanjian antara lelaki yang kedua dengan perempuan itu, atau cukup dengan semata-mata niat dari lelaki yang kedua untuk menghalalkan perempuan itu sudah nikah tahlil. Yang batal dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi pengantarnya yang telah disampaikan di sesi pertama ini. Ya baik, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya demikian tadi, alhamdulillah kita telah menyimak materi pengantar di sesi pertama yang telah kita ikuti bersama pada malam hari ini, di mana beliau Ustadz Aris Munandar telah menyampaikan materi pengantarnya dari kitab panduan Fiqhul Usrah dan pembahasan pada malam hari ini seputar nikah tahlil. Ya, lalu sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya, Sobat Muslim, para pendengar dan pemirsa, silakan untuk selanjutnya kita akan masuk di sesi kedua, di mana dalam sesi kedua pada kesempatan kali ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa sekalian dimanapun berada, terutama pertanyaan mengenai permasalahan keluarga. Ya, silakan Anda bisa sampaikan konsultasi Anda melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor interaktif Radio Muslim Jogja di 0823-2727-5333. Dan untuk pemirsa Niaga TV, untuk pertanyaan pemirsa yang menyimak melalui Niaga TV, silakan konsultasinya atau pertanyaannya bisa disampaikan melalui kontak yang tertera pada layar televisi ataupun monitor Anda. Nah, ya baik, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk set di malam hari ini. Pertanyaan pertama melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya memiliki ayah yang suka sekali berkata kotor setiap hari, disebabkan karena penyakit yang dideritanya. Sudah dinasihati, tapi tetap saja, Ustaz. Saya minta juga untuk merubah pola hidup, tetap saja demikian. Bahkan kakak laki-laki saya pun juga sama wataknya dengan bapak, termasuk keponakan laki-laki juga. Saya harus bagaimana ya, Ustaz? Terima kasih. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, tentu lingkungan tersebut menjadi apa, racun ya, apa bahasa tenarnya sekarang, apa tonik, apa toksik, itu jadi racun. Dan maka yang bisa disarankan dalam kondisi ini adalah meminimalisir interaksi dengan orang-orang yang lisannya, lisan yang buruk, lisan yang kotor, karena itu maksiat telinga. Dan ada kewajiban untuk menegur ketika mendengar ucapan-ucapan yang kotor. Jika tidak bisa menegur, sudah bosan untuk menegur, maka solusinya adalah menghindarinya. Menghindari tidak mungkin, karena belum menikah, maka menjauhinya sebisa mungkin. Dan jika ini posisinya belum menikah, dengan ini disarankan untuk segera menikah sehingga punya alasan untuk mengurangi pertemuan dengan orang-orang yang jadi ucapannya jadi racun untuk pendengaran kita. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas nasihatnya. Kemudian kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dan ini adalah pertanyaan yang belum sempat terbaca di pertemuan lalu, Ustaz. Kita akan bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz. Alhamdulillah, ana telah menikah dan kami mulai belajar sunnah. Di tahun ketiga pernikahan kami, qadarullah wa masya'a fa'al, kami diuji dengan adanya orang ketiga. Ana merasa sakit hati kepada suami maupun kepada pihak ketiga. Insyaallah ana sudah memaafkan suami, menasihati, dan meminta segera bertaubat. Begitupun ana juga sudah mengingatkan kepada pihak ketiga tersebut agar juga bertaubat atas perbuatannya. Ya, yang ingin ditanyakan, Ustaz, tetapi apakah ana berdosa apabila ana berkata, insyaallah saya sudah memaafkan Anda ketika Anda sudah benar-benar bertaubat. Kemudian yang kedua, apakah ana juga berdosa, Ustaz, apabila sudah tidak berkomunikasi lagi dengan pihak ketiga tersebut karena ana merasa sakit hati? Ana memohon ampun kepada Allah dan ana mohon nasihat dari Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, kalau menghindar interaksi dengan orang yang punya telah meninggalkan jejak yang tidak nyaman di hati kita atau jejak yang sangat tidak nyaman, kita memilih untuk menghindarinya sebisa mungkin, satu hal yang wajar dan manusiawi dan satu hal yang bisa dimaklumi, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan Wahsy pembunuh Hamzah, namun Nabi tidak ingin melihat wajah Wahsy. Ya, karena melihat wajah Wahsy menyebabkan Nabi kembali sedih dan berduka, dan Nabi tidak ingin memperbarui kesedihan. Ya, maka sikap semacam ini satu hal yang wajar. Dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang pemaaf, boleh memaafkan, namun dari sisi sebagai seorang manusia yang punya perasaan dan punya rasa, Nabi meminta Wahsy untuk tidak menampakkan dirinya di hadapan Nabi. Ya, maka perempuan ini mengatakan memaafkan, namun saya tidak mau komunikasi, satu hal yang tidak salah. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, atas nasihat dan jawabannya. Dan kami kembali informasikan kepada para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang baru bergabung pada malam hari ini, saat ini kita sedang berada di program acara kajian malam di agenda atau kajian spesial interaktif konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadz Aris Munandar, hafizallahu ta'ala. Ya, silakan bagi kaum muslimin yang ingin mengajukan pertanyaan seputar permasalahan keluarga di malam hari ini, silakan Anda bisa berkonsultasi dan mengirimkan pertanyaannya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor interaktif Radio Muslim Jogja di 0823 2727 5333. Atau bagi para pemirsa Niaga TV, silakan pertanyaannya bisa dilayangkan melalui kontak yang tertera pada layar Anda. Baik, kembali kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya istri kedua dengan memiliki satu anak yang sudah dewasa. Suami hanya berkunjung ke rumah saya saat pagi dengan membawa kebutuhan makan pokok. Sedangkan malamnya berada di rumah istri yang pertama. Ia beranggapan bahwa hal tersebut sudah adil dan beranggapan bahwa itu merupakan perhatian dari suami. Hal tersebut sudah berjalan bertahun-tahun Dan Ustaz ingin tanyakan, apakah yang seharusnya dilakukan oleh saya sebagai istri kedua dan yang seharusnya dilakukan oleh suami saya tersebut? Ini melanjutkan pertanyaan pertemuan lalu, Ustaz. Fadol, Ustaz. Yang menjadi kewajiban adalah keduanya bareng-bareng belajar fikih poligami. Tidak cukup kalau istri yang belajar fikih poligami tanpa suami belajar fikih poligami. Maka dua-duanya perlu belajar fikih poligami agar bisa membangun dan menjalani keluarga poligami dengan baik dan benar. Kalau sudah punya ilmunya, diharapkan tindakannya dan perbuatannya itu sejalan dengan ilmu. Namun jika ilmunya tidak ada, bagaimanakah mungkin diharapkan adanya tindakan yang benar? Karena ilmulah yang musahih lil amal, yang membenarkan dan mengoreksi amal dan praktek. Dan berkenaan dengan fikih poligami, saya sarankan untuk menyimak kajian yang terekam di YouTube Ustaz Aris Munandar tentang dalam tema fikih poligami. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ini terjadi pada teman saya yang suaminya meninggal dunia dan meninggalkan dua anak, yaitu laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Ketika jam sostek suami cair, lalu orang tuanya dan adik-adiknya minta bagian, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, siapa sajakah yang berhak mewarisi harta suami tadi, yakni suami tinggal di rumah istri, dan berapa bagiannya masing-masing ahli waris, Ustaz? Ya, saya jawab dulu. Nah, Ustaz. Berarti meninggalkan anak laki-laki, satu laki-laki, satu perempuan ya, Mas tadi? Iya, Ustaz. Dua anak, ya, laki-laki dan perempuan, masing-masing satu, Ustaz. Iya, maka bagian istri 1/8, kemudian saudara suami itu tidak mendapatkan bagian. Kalau kemudian ada orang tua suami tadi bilangnya ya? Orang tua dan adik-adiknya, Ustaz. Iya, orang tua. Kemudian orang tua suami, ya, ibu suami itu ya, jatahnya 1/6. Ya, kemudian ayah suami jatahnya 1/6. Kemudian sisanya adalah untuk anak. Ya, untuk anak dengan nanti pembagian, nanti apa yang tersisa itu untuk anak itu dibagi menjadi 3 bagian, 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Saudara tidak dapat warisan karena tertutup oleh adanya ayah mayit. Demikian juga tertutup dengan keberadaan anak laki-laki. Nah Ustaz, ya, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, lalu siapa yang wajib menanggung biaya hidup menantu dan cucunya yang tadi, Ustaz? Karena istri atau menantu hanya pegawai honorer yang gajinya kecil dan tidak mencukupi kebutuhannya. Ya, istri punya hak untuk mendapatkan nafkah dari atau terpenuhi dari jatah istri 1/8 itu. Demikian juga untuk anak, maka dia bisa dinafkahi dengan harta warisan. Ini harta warisan yang diwariskan oleh suami tadi, diantaranya sumbernya dari jam sostek misalnya. Dan seandainya itu habis, ya, seandainya itu habis, maka ini cucu ini berhak untuk kemudian mendapatkan nafkah dari kakeknya. Ya, cucu ini berhak untuk mendapatkan nafkah dari kakeknya. Sedangkan sang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya ini, dia tadi menyampaikan dia punya pekerjaan honorer, maka dia memiliki kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri. Memiliki kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri, dan jika itu tidak cukup, betul-betul tidak cukup, maka dia punya hak nafkah dari ayahnya, jika ayah kandungnya masih ada. Nah. Ya, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa kiat-kiat agar saat suami istri berjauhan, kami tidak tergoda oleh wanita atau pria lain? Mohon nasihatnya, Ustaz. Solusinya adalah meninggalkan LDR secepat mungkin. Dan itu menutup kehadiran pihak ketiga, pihak keempat, dan seterusnya. Itu solusinya. Salah satu wajib ngalah, dan yang utama adalah istri wajib ngalah dan mengikuti suami. Utamakan keluarga dibandingkan karir, dibandingkan dengan harta. Karena ini yang kemudian membuat terjadinya LDR. Istri mempertahankan karirnya, dia tidak mau melepas karirnya. Suami dituntut untuk bekerja menafkahi istri dan anak. Akhirnya masing-masing ngotot dengan hal ini, akhirnya LDR, dan akhirnya ada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, dan seterusnya. Maka segera akhiri LDR, itu solusinya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas kiat-kiat dan nasihatnya yang disampaikan. Kemudian kita bacakan kembali, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, ini dari pemirsa Niaga TV, apakah boleh suami melakukan onani atau masturbasi ketika istri sedang berhalangan seperti haid atau sakit, Ustaz? Ya, jawabannya boleh dengan menggunakan tangan istri, dengan menggunakan badan istri. Semisal suami kemudian menggesek dan menggosok-gosokkan alat vitalnya ke paha istri atau yang lain, atau menggunakan tangan istri. Dan onani dengan menggunakan tubuh istri, tangan istri, satu hal yang boleh dengan sepakat ulama. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Kembali kami mengingatkan kepada kaum muslimin, sobat muslim, para pendengar dan pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di program acara kajian malam, di kajian spesial interaktif konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadz Aris Munandar, hafizallahu ta'ala. Kembali kami menghimbau dan mengingatkan untuk Anda yang ingin bertanya atau mengonsultasikan permasalahan keluarganya di malam hari ini kepada Ustadz Aris Munandar, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaannya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor interaktif Radio Muslim Jogja di nomor 082327275333, atau bagi Anda yang menyimak kajian pada malam hari ini melalui siaran di Niaga TV, pertanyaan Anda silakan bisa dilayangkan melalui kontak atau nomor yang tertera pada layar Anda. Baik, kita bacakan kembali, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Afwan, Ustaz, izin bertanya, bolehkah saya membayar fidyah istri saya selama 30 hari dengan memberi bahan makanan atau beras kepada ibu mertua saya, Ustaz? Karena ibu mertua adalah seorang janda yang masih memiliki anak yang belum balig dan hutang yang banyak. Bahkan kadang untuk membeli gas 3 kg meminta kepada saya. Syukran, Ustaz. Ya, orang tua itu wajib dinafkahi. Ya, wajib dinafkahi oleh, ketika orang tua itu wajib dinafkahi oleh anaknya, manakala yang pertama orang tua itu miskin dan ayah dan anak itu berharta. Dan ini berlaku untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Sehingga ya, seandainya seorang itu punya kewajiban fidyah, dalam hal ini istri punya kewajiban fidyah, maka tidak boleh dia berikan fidyah itu kepada ibunya. Ya, karena dengan dia berikan fidyah itu kepada ibunya, maka ini menghilangkan kewajiban menafkahi ibu. Yang ini menjadi kewajiban anak, salah satunya adalah yang berstatus sebagai istri dalam pertanyaan ini. Sehingga ketika seorang laki-laki memberikan hadiah harta, ya, memberikan hibah harta kepada istrinya, ini silahkan untuk bayar fidyah yang menjadikan kewajibanmu, maka tidak boleh bagi istri untuk menyerahkannya kepada ibunya yang miskin, karena hal ini akan menyebabkan hilangnya kewajiban anak, dalam hal ini istri, untuk menafkahi ibu kandungnya. Sehingga wajib diserahkan kepada yang lain. Adapun ibu, maka istri punya, anak perempuan ini punya kewajiban untuk membantu finansial ibu. Nah, berkenaan dengan apa yang menjadi kebutuhan utamanya, semacam gas 3 kilo dan kebutuhan vital dan mendasar lainnya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Kita bacakan kembali, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ana seorang tolibul ilmi yang sudah menikah, dan sekarang ana mendapatkan beasiswa kuliah di salah satu universitas sunnah di Indonesia. Akan tetapi, keadaan ana sangat minim ekonomi, karena beasiswa hanya mencakup biaya semester saja, Ustaz, belum biaya hidup dengan istri. Pertanyaan ana, sebaiknya apakah yang harus ana lakukan, Ustaz? Apakah ana berhenti kuliah untuk bekerja guna menghidupi keluarga, atau ana tetap lanjut kuliah dengan keadaan yang sangat minim karena istri juga sedang hamil? Jazakallah khairan. Ya, maka ini perlu dimusyawarahkan dengan istri, kesiapan istri dengan kondisi yang sangat minim. Ya, apakah bersedia? Kemudian bisa juga kemudian dengan mengajukan diri kepada sejumlah lembaga pendidikan yang ada untuk minta bantuan minta bantuan biaya hidup, nanti bisa dengan kesepakatan semacam pengabdian istilahnya ikatan dinas. Ya, ajukan diri ke sejumlah lembaga pendidikan. Ya, kemudian tolong bantu saya untuk belajar, saya punya minat kuat untuk belajar. Untuk biaya SPP-nya sudah ada yang nanggung, biaya hidupnya saya kesulitan, dan saya bersedia untuk berada dalam ikatan dinas. Yaitu nanti setelah selesai belajar akan kembali ke lembaga tersebut, mengabdi dan mengajar di lembaga tersebut. Insya Allah banyak lembaga yang bersedia untuk kemudian hal semacam ini. Banyak lembaga yang memiliki kebutuhan SDM namun kesulitan untuk mendapatkannya. Dan ini diantara solusi. Jadi ini solusi untuk untuk lembaga yang memiliki kebutuhan SDM, dan solusi bagi penanya yang memiliki kesulitan untuk bisa akses belajar. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, kita bacakan kembali, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahsanallahu ilaik. Wa ilaik. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukum beli barang yang dilelang negara, di mana calon pembeli diwajibkan untuk memberikan uang jaminan dengan nominal tertentu, dan pemenang lelang diwajibkan untuk melunasi. Jika tidak dilunasi, uang jaminan tidak dapat dikembalikan, Ustaz. Begitu juga adanya pajak sebesar 2% yang ditanggung pemenang. Nah, mohon jawabannya, Ustaz. Kalau gambarannya semata-mata sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, insya Allah tidak mengapa. Ya, jadi ada uang yang harus dipasang terlebih dahulu, kemudian nanti jika menang, kemudian dia lunasi. Dengan itu nanti uang yang dipasang tadi yang sebagai jaminan agunan bisa diambil. Kalau semata-mata hal semacam ini, insya Allah tidak masalah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, kembali kami ingatkan bagi sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih tersisa beberapa waktu atau beberapa menit ke depan. Bagi antum yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp atau SMS di nomor 082327275333, atau bisa disampaikan bagi pemirsa Niaga TV. Silakan pertanyaannya bisa dilayangkan melalui nomor yang tertera pada layar Anda. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kita kembali bacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Wa ilaikum. Amin. Ustaz, menyambung pertanyaan mengenai nafkah istri yang ditinggal mati suaminya dan tidak punya anak. Bapak si istri juga sudah meninggal, namun si istri punya saudara laki-laki. Nafkah si istri apakah menjadi tanggungan saudara laki-lakinya, Ustaz? Nafkah seorang perempuan apakah menjadi tanggungan saudara laki-lakinya? Satu hal yang diperselisihkan ulama, ya, kalau mengacu pada mazhab Syafi'i, maka tidak menjadi tanggungan saudara laki-lakinya. Nafkah untuk kerabat atau orang yang punya hubungan darah dalam mazhab Syafi'i hanya berlaku untuk jalur ke atas dan ke bawah, sedangkan untuk ke samping tidak. Lain hanya dengan semacam mazhab Hanabilah, mazhab Hambali. Maka dalam mazhab Hambali, seorang kakak laki-laki punya kewajiban untuk menafkahi kakak perempuannya atau adik perempuannya dengan syarat, ya, dengan dua syarat utama. Dalam hal ini saudara perempuannya miskin, kemudian saudara laki-lakinya berlimpah harta. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, semisal saudara perempuannya miskin namun lelaki tersebut juga penghasilannya pas-pasan, maka dia pun juga tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi saudara perempuannya. Jadi tentang kewajiban untuk, namun ini perselisihan tentang wajib, dan tidaklah diragukan bahwasanya tidak terlepas dari wajib ataukah tidak, seandainya saudara laki-laki menafkahi saudara perempuannya, ini bagian dari amal soleh. Jika menafkahi orang miskin yang tidak punya hubungan apa-apa saja, hukumnya berpahala, atau satu kegiatan yang berpahala, apalagi itu yang di orang miskin yang dinafkahi adalah adik kandung atau kakak kandung, tentu lebih besar ganjarannya karena nilainya adalah sedekah sekaligus silah, menjalin hubungan baik dengan orang yang punya hubungan darah dengan kita. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kita kembali bacakan, kali ini dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika pasangan kita saat tidur mendengkur, sedangkan kita sangat tidak bisa tidur saat mendengar orang tidur yang mendengkur, sehingga akhirnya kita pisah kamar saat tidur, Ustaz. Apakah kita berdosa saat tidak tidur bersama? Jawabannya tidak berdosa jika karena alasan semacam itu, dan lebih baik hal semacam ini dicegah sejak awal. Jadi saat kenalan itu sudah, saat ta'aruf sudah dibicarakan, sudah ditanyakan tidurnya ngorok atau tidak gitu loh. Karena dan disampaikan di biodata, saya tidak bisa tidur bersama orang ngorok gitu. Sehingga tidak timbul problem semacam ini di akhir. Demikian yang saran untuk orang-orang yang belum mengalami kondisi semacam ini. Tapi kalau yang sudah mengalami semacam ini, maka bersabar dengan cobaan yang Allah berikan. Masing-masing orang punya cobaan. Di antaranya adalah orang yang punya cobaan dengan suaminya, yaitu suaminya ngoroknya itu keras sekali misalnya, ataukah kemudian sabar dan dibuat kesepakatan nanti kalau sudah tidur saya pindah kamar ya, dan itu tidak masalah. Nah Ustaz, terima kasih atas jawabannya, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya membuat komik untuk anak-anak yang ada tokoh-tokohnya, tetapi gambarnya dibuat tanpa muka dan leher? Mohon jawabannya, Ustaz. Gambarnya tidak masalah, komiknya nanti dilihat kontennya, edukatif ataukah tidak. Adakah di sana kata-kata kasar ataukah tidak. Ya, adakah di sana mencontohkan hal-hal yang buruk, sehingga bacaan yang buruk itu jadi konten anak-anak ataukah tidak. Selama kontennya negatif, positif, tidak masalah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Dan kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir kita Ustaz di malam hari ini. Kali ini datang dari pemirsa Niaga TV Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Ustaz, mama saya sudah almarhum. Saya mau berangkat untuk MLM ke-20. Untuk malam ke-20 almarhum mama saya. Tapi istri saya melarang. Ya, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Untuk apa itu? MLM apa? Malam ke-20. Mungkin semacam peringatan. Ya, tentu kalau kita kembali kepada Nabi, ini maka tidak kita jumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kegiatan semacam itu. Dan yang jauh lebih bermanfaat adalah, misalnya adalah langsung kemudian bersedekah untuk orang tua dengan sedekah-sedekah jariah, sumur atau yang lainnya. Itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan acara semacam itu yang jika kita bandingkan kita komparasikan dengan Nabi, itu satu hal yang tidak kita jumpai dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Demikian yang bisa kita kaji kesempatan kali ini dengan seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sering kemudian berterima kasih dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kehadiran Bapak dan Ibu sekalian Allah catat sebagai amal soleh thalabul ilmi yang memperberat timbangan kebajikan Bapak dan Ibu semua. Jadi hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal soleh. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian juga diucapkan terima kasih kepada kru Radio Muslim, Haku TV, Niaga TV dan semua pihak yang berkontribusi untuk berjalannya dan terselenggaranya acara ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Ya wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhi uda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah.